Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali mengkaji kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Tirmidzi, sebuah kitab yang menjelaskan tentang mengenal Rasulullah dari dekat. Dari sisi fisiknya Rasul, dari sisi akhlaknya Rasul, bagaimana pakaiannya Rasul, bagaimana kesehariannya Rasul, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana bentuk fisik Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana dadanya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana Nabi ketika bermuamalah sama para sahabat, ya, bagaimana perawakannya Nabi, semua dibahas secara detail dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini adalah pertemuan yang ke-24 dan kita membahas makanan dan lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam pembahasan atau dalam pertemuan 24 ini kita membahas makanan dan lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun bagian yang keempat, ya. Baik, kita baca qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala حدثنا محمد حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة أو مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri ath-ta'ami." Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita itu seperti keutamaan ath-tharid atas seluruh makanan-makanan yang ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Rasulullah, keutamaan Aisyah bila dibandingkan dengan para wanita seperti keutamaannya makanan tharid, ya, bila dibandingkan dengan seluruh makanan. Tharid adalah makanan yang lezat, yang saat itu merupakan makanan yang istimewa. Tharid itu apa? Tharid adalah sebuah roti atau roti yang terbuat dari gandum dan diberi lauk di situ. Dan disajikan dengan kuah yang ada dagingnya. Atau kuah, atau roti itu pun dicampur dengan daging, diisi dengan daging atau dengan lauk yang lain. Lah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya Aisyah dibanding dengan seluruh wanita itu seperti keutamaan makanan tharid, makanan yang lezat, makanan yang istimewa bila dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini memiliki beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan fadl ummina ummil mukminin Aisyah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha Sampai-sampai Rasulullah itu memberikan perumpamaan. Perumpamaannya Aisyah, bila dibandingkan dengan wanita-wanita lain, seperti perumpamaan makanan sarid, roti yang nikmat, yang di dalamnya ada dagingnya, yang lezat, bila dibandingkan dengan seluruh makanan yang ada. Itu dalil bahwa Aisyah adalah wanita yang mulia, wanita yang istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ini adalah satu di antara istri-istri Rasulullah yang mulia. Dan beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi Nabi dalam keadaan masih gadis. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain yang mana semuanya janda. Kecuali Aisyah dinikahi ya dalam kondisi masih gadis. Dan Aisyah radhiyallahu anha, di antara keistimewaannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memilih beliau, yaitu Aisyah, yang mana Rasulullah wafat ada di pangkuan beliau. Rasulullah memilih rumahnya Aisyah sebagai peristirahatan ketika sakitnya beliau semakin parah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih rumahnya Aisyah menjadi rumah di mana Rasulullah diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis dikatakan tidaklah seorang nabi diwafatkan kecuali dia akan dikubur di tempat ia wafat. Dan Allah memilih tempat itu adalah rumahnya Aisyah. Rasulullah wafat di rumahnya Aisyah, maka Rasulullah dikubur di rumah Aisyah. Dan tidak mungkin Rasulullah itu diwafatkan di tempat yang jelek. Ketika Allah memilih tempatnya Aisyah sebagai wafatnya Rasulullah, itu pertanda bahwa itu adalah tempat yang bagus, dan itu dalil tentang keutamaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah memuji Aisyah. Ya, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain seperti keutamaan makanan sarid yang lezat bila dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Ini menunjukkan keutamaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini juga bisa dijadikan dalil tentang bolehnya kias, gitu lah. Analogi itu boleh dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan keutamanya Aisyah bila dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain, itu seperti keutamaan sarid bila dibandingkan dengan makanan yang lain. Boleh memperumpamakan sesuatu, itu boleh untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini bahwa di antara makanan yang dianggap nikmat pada waktu itu oleh Rasulullah SAW adalah as-sarid, makanan sarid. Dan tadi sudah saya katakan apa sih sarid itu. Sarid adalah roti yang diletakkan di roti itu adalah lauk. Ya, bisa daging, bisa rempah-rempah, bisa yang lain. Bahkan disajikan dengan kuah daging atau kuah. Nah, di situ ada dagingnya, ditaruh di rotinya. Nah, ketika Rasulullah membuat perumpamaan ini, itu dalil bahwa Rasulullah menganggap bahwa makanan sarid ini adalah makanan yang istimewa. Rasulullah senang dengan itu menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis yang sama ya, sama dengan hadis yang tadi ya, dari jalur yang berbeda. Kalau tadi dari jalur Abu Musa Al-Asy'ari, sekarang dari jalur Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'ami. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lain seperti keutamaan tharid atas makanan-makanan yang lain. Tadi sudah kita bahas ya, tidak perlu kita ulangi. Kemudian kita pindah ke hadis berikutnya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa min akli thawri aqib, ya, tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa min akli thawri aqitin. Sesungguhnya Abu Hurairah pernah melihat Rasulullah berwudu karena beliau makan sepotong mentega atau keju. Ya, beliau wudu. Tsumma ra'ahu akala min katifi syatin. Kemudian pada kesempatan yang kemudian beliau yaitu Abu Hurairah melihat Rasulullah pernah makan pundaknya atau baunya kambing. Tsumma shalla, kemudian Rasulullah salat, walam yatawaddo, tapi Rasulullah tidak berwudu. Nah, jadi Abu Hurairah pernah melihat Rasulullah berwudu setelah makan sepotong apa tadi mentega atau keju. Setelah makan Rasulullah wudu. Tapi di sisi lain Rasulullah setelah makan baunya kambing tadi, Rasulullah langsung sholat tidak berwudu. Nah, ini perlu dicermati, kata pensyarah hadis ini, diantaranya Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah. Beliau menjelaskan wudu yang pertama itu maksudnya wudu, maksudnya adalah membasuh tangan, bukan wudu secara utuh, tapi wudu secara sisi bahasa, bukan secara syar'i. Jadi di sini diterangkan wa hadzal hadis jumi'a baina ma'nayai al-wudu al-lughawi wasyar'i. Hadis ini mengumpulkan dua makna wudu, dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah syariat. Al-wudu al-awwal, tadi dikatakan Rasulullah wudu setelah makan atau karena makan sepotong mentega atau sepotong keju. Wudu di sini tuh maksudnya wudu secara bahasa. Artinya cuci tangan beliau itu. Mungkin biar tidak lengket, beliau cuci tangan. Bukan wudu syar'i yang kita kenal ini. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Abu Hurairah melihat Rasulullah makan daging kambing atau makan apa namanya baunya kambing. Setelah itu Rasulullah langsung sholat, Rasulullah tidak berwudu. Nah, Rasulullah tidak berwudu, maksudnya wudu yang nomor dua ini adalah wudu syar'i. Ya, jadi hadis ini menggabungkan dua makna. Jadi tidak bertolak belakang ini, enggak. Jadi gampangannya begini, Rasulullah setelah makan potongan keju, itu Rasulullah cuci tangan. Ya, biar enggak lengket atau bagaimana. Setelah itu Rasulullah makan daging kambing, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu. Ya. Kalau yang pertama tadi maknanya membasuh tangan, yang kedua Rasulullah tidak berwudu. Mengapa tidak berwudu? Karena Rasulullah menjaga wudu. Rasulullah sudah punya wudu, setelah itu disuguhkan daging kambing, Rasulullah makan, dan Rasulullah belum batal wudunya. Dan ini juga dalil bahwa daging kambing tidak membatalkan wudu jika dimakan. Berbeda halnya dengan daging unta. Ya, kalau daging unta memang ada nas dari Rasulullah ya, agar kita berwudu setelah makan daging unta. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Tayyib ikhwatal iman, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah an Wa'il ibn Dawud an ibnihi wa huwa Bakar bin Wa'il an Az-Zuhri rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Sekali lagi saya sering mengingatkan, Anas bin Malik adalah pelayan kecil Rasulullah. Jadi bocah kecil menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sering saya sampaikan tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ini bocah kecil ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada bocah kecil yang suka meladeni Nabi, melayani Nabi, namanya Anas bin Malik. Ya, membantu Nabi, perlengkapannya Nabi, air wudunya Nabi, genah-genah no perkaranya Nabi, kata orang Jawa. Ya, suatu ketika ibunya Anas bin Malik ini namanya Ummu Sulaim minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong engkau doakan Anas bin Malik ya Rasulullah. Tolong doakan si Anas kecil ini ya Rasulullah." Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma akthir malahu wa waladahu." Ya Allah, banyakkan hartanya Anas ini dan banyakkanlah anak keturunannya. Anas bin Malik ini menjadi pelayannya Rasulullah, bocah kecil menjadi pelayan Rasulullah selama 9 tahun. Tidak pernah dimarahi Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah wafat, Anas bin Malik semakin besar, Allah mengijabai doanya Rasulullah. Ini Anas bin Malik menjadi orang kaya raya. Dan ini Anas bin Malik ini anaknya banyak, dalam riwayat 100 lebih. Dan dalam riwayat 90 lebih. Bayangkan tuh anak. Anak keturunannya itu. Anaknya itu 90 lebih. Atau 100 lebih. Dan beliau adalah sahabat yang akhir wafatnya. Di antara sahabat yang akhir wafatnya. Jadi sepuh. Umurnya panjang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lah, karena dia pernah melayani Nabi. Dia ini paham seluk-beluknya Nabi. Makanya dalam hadis-hadis kitab ini banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, karena Anas bin Malik ini dekat dengan Rasulullah, tahu sifat-sifatnya Rasulullah. Taib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyata bitamrin wasawiqin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Sofiyah dengan kurma dan bubur. Nah, bubur gandum. Jadi sederhana sekali itu walimahnya Rasulullah ketika menikah dengan Sofiyah. Sofiyah ini adalah ibunda orang-orang beriman, ummuna, istrinya Rasulullah. Beliau adalah wanita yang mulia. Dan beliau ini keturunan Bani Israel. Semua istri-istri Nabi itu Arab. Tapi ada satu istrinya Nabi yang Israiliyah. Istrinya Nabi yang dari bangsa Bani Israel. Namanya Sofia. Ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Seorang Huyai bin Akhtab ini Yahudi agamanya. Dan Huyai bin Akhtab ini dibunuh kaum muslimin karena penjahat, pengkhianat. Tidak taat terhadap perjanjian, menyakiti kaum muslimin, maka dibunuh oleh kaum muslimin. Tapi Sofia ini masuk Islam. Ya, dia termasuk yang tertawan dalam perang. Setelah tertawan, maka dibebaskan Rasulullah SAW. Terus masuk Islam. Maka dinikahi Rasulullah SAW. Dan di tengah perjalanan pulang itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa namanya walimah atau membuat walimah dengan pernikahannya sama Sofia ini dengan makanan yang sederhana yaitu bitamrin wasawiqin. Rasulullah mengadakan walimah setelah pernikahannya sama Sofia atau dalam pernikahannya dengan Sofia berupa kurma dan bubur gandum. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang kalau punya duit, punya bagus, maka kata Rasulullah aulim walau bisatin. Berwalimahlah meskipun dengan menyembelih seekor kambing ya. Tapi itu bukan mesti harus kambing ya. Karena Rasulullah sendiri pernah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwalimah dengan apa tadi? Kurma dan bubur, wallahu a'lam. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya. Ini hadis lumayan panjang, kemarin sempat kita singgung, haddatsana al-Husain ibn Muhammad al-Basri qala haddatsana al-Fudail bin Sulaiman qala haddatsani Fa'id Maula Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafiq Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Haddatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma anna al-Hasan bin Ali wa ibn Abbas wa ibn Ja'far atauha faqalu laha. Taib. Jadi dulu itu Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far, mereka bertiga ini mendatangi seorang wanita bernama Salma. Jadi Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far ini keluarga dari Bani Hasyim. Keluarganya Rasulullah, satu-satu sanak keturunan. Bani Hasyim semuanya itu, tiga orang itu. Keluarga besarnya Nabi. Mereka mendatangi wanita bernama Salma. Dan tiga orang tadi berkata, Hasan bin Ali kan cucunya Nabi. Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Nabi. Abdullah bin Ja'far adalah keponakan sepupunya Nabi. Jadi masih kerabat ini. Nah, tiga bocah-bocah ini atau tiga pemuda ini datang ke seorang wanita bernama Salma. Kemudian mereka berkata, wahai nyonya Salma, isna'ilana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Wahai nyonya Salma, tolong buatkan untuk kami makanan yang makanan ini dahulu disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan enak makannya Rasulullah dulu. Wahai Salma, tolong buatkan untuk kami makanan yang makanan itu dulu disenangi Rasulullah. Kami ingin tahu makanan yang disenangi Rasulullah itu gimana. Faqalat Salma berkata, ya bunayya, la tashtahihil yaum. Wahai anakku, wahai anak-anakku bocah-bocah, ya, la tashtahihil yaum. Kalian gak akan suka hari ini dengan makanannya Rasulullah SAW. Kalian minta ingin dibuatkan makanan Rasulullah, kalau saya buatkan, khawatir kalian gak akan suka gitu loh. La tashtahihi al-yaum. Kalian tidak akan suka. Ya, karena bisa mengukur ya. Dulu Rasulullah itu kan zuhud, makanannya itu gak semuanya ada. Dan Rasulullah SAW itu orangnya zuhud, tidak terlalu berlebihan sama makanan. Makanannya Rasulullah itu sederhana. Sehingga ketika orang-orang ini mengatakan kami ingin di apa namanya ini dibuatkan, maka kata Salma kalian nggak akan mampu tadi, nggak akan mau, ya. Kemudian ikhwatul iman, setelah itu mereka berkata, us pokoknya tolong dibuatkan, ya, bali isna ilana, ya, mohon kami tetap dibuatkan, ya. Kemudian faqamat fa akhadhat syai'an min syairin fatahanathu, akhirnya dibuatkan karena mereka minta, akhirnya ya dibuatkan. Dibuatkan apa? Dibuatkan si wanita ini membuat gandum, ditumbuh, dialuskan, ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ditaruh di panci, ya. Ngambil gandum setelah ditumbuh, dialuskan, ditaruh di panci. Setelah ditaruh di panci, kemudian dikasih minyak zaitun, ditambahi lada, terus ditambahi rempah-rempah. Nah, jadi begitu. Jadi orang-orang ini minta dibuatkan makanan seperti makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuatkanlah gandum, ditumbuk, ditaruh di panci, dikasih minyak zaitun, dikasih rempah-rempah, dikasih lada. Nah, setelah itu disuguhkan ke anak-anak tadi itu, ke ke Hasan bin Ali, kemudian kepada siapa tadi, Abdullah bin Abbas, dan kepada Ja'far. Nah, jadi seperti itu ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Faqarrabathum ilaihi, faqarrabathu ilaihim, maka disuguhkan kepada mereka. Faqalat hadza mimma kana yujibu Rasulullah wa yusinu aqli, inilah dulu yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian ini menunjukkan bahwa makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sederhana. Ya, makanan Rasulullah itu sangat sederhana. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalian enggak akan mau. Gitu kata Rasulullah. Kalian enggak akan mau. Kata wanita tadi, kalian enggak akan mau. Ini dalil bahwa makanan Rasulullah itu sangat sederhana, ya. Kemudian selanjutnya ikhwan taliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qal haddatsana Abu Ahmad qal haddatsana Sufyan anil Aswad bin Qais an-Nubayh al-Anazi. An Jabir bin Abdullah faqala atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Perhatikan, dari Jabir bin Abdullah, kami pernah didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kami, maka kami suguhkan untuk Rasulullah daging kambing. Kami sembelihkan untuk Rasulullah kambing. Setelah kami sembelihkan, terus kami sampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah berkata, ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Seakan-akan mereka itu tahu bahwa aku atau kami suka dengan daging. Jadi Rasulullah pernah mendatangi rumahnya Jabir bin Abdullah, terus disembelihkan kambing oleh Jabir bin Abdullah. Setelah disuguhkan, atau ketika Rasul tahu mereka menyembelih kambing, Rasulullah berkata, ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Nah, mereka tahu kalau kita ini, seakan-akan mereka tahu kalau kita ini suka dengan daging gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dan menganggap daging itu makanan yang istimewa. Tapi dalam riwayat Aisyah, Rasulullah tidak pernah makan daging sampai kenyang. Tidak pernah makan daging 2 hari berturut-turut. Itu juga dalil tentang kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Aqil annahu sami'a Jabiran qala Sufyan wa haddatsana Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir qala, dari Jabir sahabat Nabi yang mulia, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu, Rasulullah pernah keluar bersama aku. Fadakhala 'ala ra'atin minal ansar. Jadi Rasulullah pernah keluar, aku bersama Rasulullah, Rasulullah bertamu ke rumah salah seorang wanita Ansar. Fadabahat lahu syatan, kemudian wanita itu menyembelih kambing. Ya, kemudian disuguhkan ke Rasulullah. Fa'akala minha, maka Rasulullah makan daging kambing. Fa'atathu bikina'in min rutobin. Setelah Rasulullah makan daging, Rasulullah disuguhkan kepada beliau apa, kurma yang rutab, kurma jelang matang ya, kurma segar itu. Atau tu bikina en min rutabin, dikasih rutab ya, sejenis kurma. Fa'akala minhu, dimakan sama Rasulullah. Tsumma tawaddu'a lidh-dhuhri wa shalla, kemudian Rasulullah wudu. Setelah wudu, Rasulullah salat zuhur. Tsumma sarafa, kemudian Rasulullah selesai salat zuhur. Fa'atathu bi'ulalatin min ulalatisyat. Setelah sholat duhur, maka wanita tadi itu menyuguhkan ke Rasulullah sisa makanan yang tadi belum habis. Daging-daging kambing tadi yang belum habis dikasihkan ke Rasulullah lagi. Fa'akala, maka dimakan lagi sama Rasul. Thumma sholla al-asra, kemudian Rasulullah sholat asar. Walam yatawadzok tanpa wudu lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa makan daging kambing tidak membatalkan wudu, dan itu juga dalil bahwa Rasulullah itu menjaga wudu. Jadi Rasulullah SAW antara sholat duhur dengan sholat asar, Rasulullah pakai satu wudu, karena nggak batal, gitu ya. Jadi itu dalil bahwa makan itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu, ya. Dan ini menunjukkan juga tentang bagaimana kedermawanan sahabat-sahabat Ansar. Mereka itu kalau ditamui Rasulullah, maka berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, berikutnya kita selesaikan bab makanan dan minuman insyaallah pada pertemuan kali ini. Haddatsana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri qala haddatsana Yunus ibnu Muhammad qala haddatsana Fulaih ibnu Sulaiman an Utsman bin Abdurrahman an Yaqub bin Abi Yaqub anil Ummul Mundhir qalat, perhatikan, dakhala alayya Rasulullah, dari Ummul Mundhir, seorang sahabiat. Dakhala alayya Rasulullah wa ma'ahu Aliyun. Rasulullah pernah masuk bertamu kepada kami, kepada wanita tersebut, bersama Ali bin Abi Thalib. Walana dawalin mu'allaqah, dan kami memiliki setandan kurma. Jadi kurma yang masih apa ya, masih ada tangkainya gitu loh. Setandan kurma. Qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wanita itu berkata, faja'ala Rasulullah ya'kulu wa Aliyun ma'ahu ya'kulu. Rasulullah makan kurma yang digantung itu, di setandan kurma itu dimakan Nabi. Ali pun ikut makan, makan kurma tersebut. Maka Rasulullah berkata kepada Ali, mah ya Ali, fa'innaka nakihun. Ya, Rasulullah menghimbau ke Ali, stop ya Ali, jangan diteruskan ikut makan aku, karena kau itu baru sembuh dari sakit, gak cocok makanan ini. Fa'innaka nakihun. Kau ini baru saja sembuh, ya, baru saja sakit dan lagi proses penyembuhan. Qalat, kemudian wanita berkata, jalasa Aliyun wan Nabi yakul, yakulu. Maka Ali duduk sedangkan Rasulullah makan. Ali dilarang Nabi, kamu jangan makan yang ini karena kamu habis sakit, makanan ini kurang cocok. Nah, Rasulullah makan, Ali tidak makan. Faja'altu lahum silaqan wa sya'iran. Kemudian aku buatkan untuk mereka, yaitu bubur sayur. Nah, bubur gandum dan ada sayurnya. Kata Rasulullah, ha ini Ali cocok untukmu. Ya. Ha min hadha fa'asib, fa'inna hadha awfakulaka. Wahai Ali, makanlah yang ini bagus untukmu, karena kamu baru saja sembuh, ini cocok untukmu. Apa namanya? Bubur gandum dan dikasih sayur. Itu juga dalil tentang bagaimana dekatnya Rasulullah sama Ali. Itu dalil tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah. Dan Ali ini sejak kecil bersama Nabi. Mengapa? Karena Rasulullah punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu merawat Nabi sejak kecil. Maka ketika Rasulullah sudah mapan, sudah punya istri, punya penghidupan, Rasulullah ini balas budi kepada pamannya yang bernama Abu Thalib dengan cara merawat Ali. Ya, Ali ini dirawat Rasul. Jadi sejak kecil itu Ali itu sama Nabi. Makanya ketika Islam datang, Ali termasuk yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bocah-bocah kecil. Ya, dari bocah kecil yang pertama kali masuk Islam ya Ali ini. Sejak kecil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Kemudian jadi diajak Nabi berkunjung, Nabi makan kurma, Ali ikut makan kurma. Kata Rasulullah, jangan yang ini gak cocok sama kondisimu. Terus disuguhkan bubur, gandum yang ada sayurnya. Kata Rasulullah, ini yang ini cocok, ini makan yang ini bagus. Sesuai dengan keadaanmu yang baru saja sembuh dari penyakit. Ini menunjukkan bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian berikutnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Bishr ibn Sari an Sufyan an Talha bin Yahya an Aisyata binti Talha an Aisyata umul mu'minin. Nah, Aisyah binti Talha bin Ubaidillah, anaknya sahabat, dari Aisyah umul mu'minin. Jadi Aisyah belajar ke Aisyah. Qalat, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqulu aindaka ghadaun. Pernah suatu ketika Rasulullah datang ke aku dan berkata, wahai Aisyah, apakah kamu punya makan siang? Ya, apakah kamu punya makan siang, wahai Aisyah? Aku dulu, Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Qalat fayakul inni so'imun. Ketika Rasulullah datang ke Aisyah, apakah ada makan siang, wahai Aisyah? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, inni so'imun. Ya sudah, saya puasa. Karena tidak ada makanan, Rasulullah puasa. Fatani yauman, pada suatu hari lagi Rasulullah datang kepada aku. Maka aku katakan, ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiah. Ya Rasulullah, aku diberi hadiah. Jadi Rasulullah datang ke Aisyah dan Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku diberi hadiah oleh seseorang. Wa mahiya, kata Rasulullah, apa itu? Dijawab sama Rasulullah, dijawab sama Aisyah, haithun. Ya, faqala, amma ini asbahtu so'iman. Qalat thumma akala. Adapun aku tadi pagi sampai sekarang puasa karena enggak ada makanan. Tapi ketika di rumahnya Aisyah ada makanan, akhirnya Rasulullah pun makan. Itu alangkah sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada makanan dimakan sama Nabi. Kalau hari itu enggak ada makanan, Rasulullah berpuasa. Alangkah sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan. Kalau ada makanan Rasulullah tidak berpuasa. Kalau ada makanan Rasulullah itu tidak berpuasa. Kalau kebetulan enggak ada makanan, maka Rasulullah berpuasa. Dan itu juga dalil bahwa puasa sunnah boleh niatnya setelah terbit fajar. Di siang hari boleh, di pagi hari boleh, selama belum makan semenjak pagi. Selama belum makan semenjak pagi, maka boleh diniatkan puasa berdasarkan dalil yang kita pelajari tadi. Dan haid, ya, saya punya haid ya Rasulullah. Jadi Rasulullah yang aslinya puasa tadi itu karena ada makan, Rasulullah batal dan Rasulullah memakan. Apa haid itu? Haid adalah tamar ma'as saman wal akid. Jadi apa namanya, olahan dari kurma-kurma, dikasih apa namanya, kasih mentega atau kasih apa namanya ini, kasih keju seperti itu. Ya, kasih tepung, wadakik, olahan makanan gitu. Karena ada itu maka Rasulullah makan. Kalau enggak ada Rasulullah puasa. Itu ya, itu menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kurang dua hadis lagi. Haddatsan Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Umar ibn Hafsin ibn Ghiyas qala haddatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami an Yazid ibn Abi Umayyah al-A'war an Yusuf ibn Abdil an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala, perhatikan, ra'aitu dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sahabat Nabi yang dulunya Yahudi terus masuk Islam. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan kisratan min khubzi sya'iri fa wada'a 'alayha tamrah fa qala hadhi idamu hadhi wa aqala. Perhatikan, kata Abdullah bin Salam, aku pernah melihat Rasulullah mengambil potongan roti. Aku pernah melihat Rasulullah mengambil potongan roti. Kemudian yang terbuat dari gandum, potongan roti yang terbuat dari gandum. Kemudian Rasulullah meletakkan kurma, kurmanya taruh di roti itu. Terus Rasulullah mengatakan, ya, kurma ini adalah lauknya ini. Ini adalah lauknya ini. Maksudnya kurma itu sebagai lauknya, sedangkan roti itu sebagai menu utamanya. Lauk adalah makanan penunjang untuk mendukung makanan utama. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tadi mengambil potongan roti, dilihat oleh Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, aku melihat Rasulullah mengambil potongan roti, kemudian Rasulullah SAW mengambil kurma, ditaruh di situ, dan Rasulullah mengatakan, ini adalah lauk dari ini. Setelah itu dimakan Rasulullah SAW. Sederhana Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menjadikan kurma sebagai lauknya roti tadi itu. Kemudian yang terakhir, ikhwatal iman, setelah itu kita tanya jawab jika ada pertanyaan. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Sa'id ibn Sulaiman an Abbad ibn Awam an Humaid an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ats-suflu, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam au anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ats-suflu. Sesungguhnya Rasulullah itu senang dengan suflu. Apa suflu itu? Yakni ma baqiya minat to'am, apa yang tersisa dari makanan. Jadi Rasulullah itu enggak senang mubadir. Kalau ada makanan sisa-sisa itu dimakan sama Rasulullah. Karena yu'jibuhu suflu. Rasulullah itu senang dengan sisa makanan. Artinya Rasulullah enggak mau ada kemubadiran. Betapa sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin ada kemubadiran, sampai kalau ada sisa makanan itu dimakan sama beliau. Bahkan pernah Rasulullah melihat ada kurma kececeran. Kata Rasulullah, kalaulah bukan karena takut itu kurma sodakoh, niscaya saya makan. Cuman Rasulullah kan enggak boleh makan kurma sodakoh. Kalaulah bukan karena takut itu adalah kurma sodakoh, niscaya aku makan. Tapi aku khawatir itu kurma sodakoh. Nabi dilarang makan sodako, enggak boleh. Nah, ada kurma kececeran. Ingin diambil Nabi, ingin dimakan, tapi Rasulullah khawatir itu barang sodako, gitu loh. Jadi itu menunjukkan bagaimana Rasulullah tidak mau ada Rasulullah tidak senang dan Rasulullah membenci ada kemubaziran dalam makanan. Sampai sisa-sisa makan dihabiskan sama Nabi. Itu dalil tentang bagaimana Rasulullah SAW yang sangat anti dengan kemubazirannya. Ya, jadi Rasulullah kalau misalnya makan di piring itu masih ada sisa-sisa. Kalau kita kan gampang kita buang gitu. Padahal di situ ada sisa-sisa makanan. Nah itu yang disenangi Nabi. Dalam artian Rasulullah enggak mau terjadi kemubaziran. Itu akhlak kita kepada Allah untuk mensyukuri nikmat, tidak membuang-buang makanan. Itu ikhwatul iman yang bisa disampaikan. Besok ini masih ada berkaitan dengan makanan. Ini wudu setelah makan. Kemudian apa saja yang dibaca Nabi sebelum makan dan sesudah makan masih ada kaitannya sama makan-makan. Ya. Nah, kemudian bagaimana tempat minumnya Nabi, bagaimana buah-buahannya Nabi, apa minuman kesukaan Nabi, bagaimana tata cara Rasulullah ketika minum. Nah, ini dijelaskan panjang lebar insya Allah pada pertemuan akan datang. Untuk sementara ini materi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita kembalikan ke saudara moderator, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan bagi Anda pemirsa Saliman ataupun para pendengar Radio Saliman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dapat menghubungi kami di nomor 031 3710 210, ataupun dapat melayangkan pesan singkatnya di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan terusnya di sini sudah ada satu pertanyaan yang dua pertanyaan yang sudah masuk. Nabi Nanda penelpon Ustaz akan coba kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, dari mana? Dengan Ummu Sofi dari Yopo Ustaz. Iya, silakan pertanyaannya. Maaf nih Pak Ustaz, di luar tema Pak. Ya, silakan Ibu. Pak Ustaz mau nanya, kalau zakat harta itu Pak Ustadz gimana ya Pak, lebih baik dikasihkan ke fakir miskin atau ada ke keluarga yang membutuhkan itu Pak, gimana ya Pak ya? Baik, itu saja Ibu. Satu lagi masalah ghibah nih Pak Ustadz. Masalah apa Bu? Gimana ya Pak Ustadz meminta ghibah, izin kepada orang yang pernah kita ghibahi gitu Pak Ustadz, sedangkan orangnya kan udah gak di sini lagi gitu Pak, gimana ya Pak ya? Sukanya Pak, jazakumullah khairan. Oke. Di seorang ibu yang ada di Riau. Pertanyaan pertama tadi tentang zakat. Lebih bagusnya zakat untuk siapa? Apakah kepada fakir miskin ataukah kepada keluarga kita yang membutuhkan? Itu tadi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita bahwa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah kerabat dan keluarga besar kita. Maka kalau panjenengan atau ibu dari Rio tadi yang bertanya punya kelebihan harta, baik itu sedekah atau zakat, lebih bagus mana, diberikan kepada fakir miskin yang jauh atau fakir miskin dari kalangan keluarga kita? Maka dalam hal ini lebih afdolnya diberikan kepada orang yang kekurangan dari anggota dari keluarga besar kita. Dan itu bukan tanggungan kita, jangan diberikan ke anak kita, jangan diberikan ke orang tua kita, itu kan bagian dari kewajiban kita gitu loh. Tapi kalau kita punya saudara, saudara kita itu sudah beda rumah, dia sudah punya kehidupan sendiri, tapi dia kekurangan, dia tergolong miskin, atau kita punya ponakan, atau punya paman, atau kita punya pakde, punya tante, punya om, hidupnya susah, kekurangan, fakir, miskin, maka lebih afdol kita berikan kepada mereka. Dan Anda dapat dua pahala. Pahala zakat dan pahala nyambung silaturahim. Kalau Anda kasihkan kepada fakir miskin tapi orang lain, pahalanya satu, pahala zakat. Atau pahala sedekah. Tapi kalau dikasihkan kepada keluarga kita yang fakir, yang miskin, yang kekurangan, maka kita mendapatkan dua pahala. Ajr sedekah wa ajr silah. Pahala karena sedekah atau zakat, dan pahala karena menyambung tali rahim. Jadi begitu ya, lebih afdolnya diberikan ke keluarga kita yang membutuhkan, yang kekurangan, atau yang fakir miskin. Kemudian yang nomor dua, bagaimana kalau kita pernah mendolimi orang dengan cara menghibainya, kata orang Jawa, ngerasani, menjelekkan aib orang, atau menjelaskan aib orang, menyampaikan kekurangan orang lain, membukar aib orang, membuka kekurangan orang lain, membuka aib orang, menghibai orang, ngerasani orang, menggunjing orang, atau yang semisalnya. Orangnya sudah enggak ada, tapi kita merasa berdosa karena dulu ikut menggunjing dan menghibainya. Terus bagaimana cara kita minta maaf? Orangnya sudah enggak ada, sudah lost kontak, enggak bisa, kita enggak tahu nomornya, dan seterusnya. Caranya adalah dengan Anda banyak-banyak berdoa untuknya. Doakan kebaikan untuknya. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada orang yang pernah saya zalimi dulu. Ya Allah, berikan kemudahan-Mu kepada orang yang pernah saya zalimi dulu, ya Allah, dan tolong ampuni dosaku, ya Allah. Jadi caranya dengan mendoakan orang itu. Sebut dalam doa, dan itu luar biasa. Kalau Anda mendoakan saudara muslim, ya, malaikat akan mengatakan amin, dan kita pun akan diberi hal yang sama. Setiap seorang muslim mendoakan orang Islam lainnya tanpa sepengetahuannya, malaikat mengatakan amin walaka bimitsli dzalik. Amin, semoga dikabulkan, dan kamu akan mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita pernah mendzalimi orang, menjelekkan orang, membuka aib orang, terus kita menyesal, sedangkan orangnya sudah enggak ada, daripada ditagih pada hari kiamat, daripada kita akan ditagih pada hari ketika tidak ada lagi kekayaan kita kecuali amal dan dosa, ya, daripada kita ditagih nanti, lebih baik sekarang. Tapi orangnya enggak ada. Caranya adalah dengan banyak-banyak berdoa untuknya. Ya Allah, dulu aku pernah mendolimi fulan, ya Allah. Maka ya Allah, tolong berikan kebaikan kepadanya. Berikan kasih sayang-Mu kepadanya, ya Allah. Berikan dia kemudahan. Dan aku memohon maaf kepada-Mu, ya Allah, karena aku dulu pernah mendzalimi orang itu. Nah, itu caranya, ya. Dan mendoakan kebaikan itu, kalau Anda mendoakan orang lain, sebenarnya Anda mendoakan diri Anda sendiri. Maka, gak ada ruginya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat difahami oleh Ummu Syifa di Riau tadi. Maaf, Ummu Sofi di Riau. Kita kembali menjelaskan pesan dari WhatsApp Ustaz di sini. Bismillah, saya Pak Supri dari Blitar Ustaz ingin bertanya, apabila kita ingin menirukan Rasulullah dalam hal makan, yaitu salah satunya makan daging kambing, namun kalau saya makan daging kambing, tensi darah saya naik Ustaz dan pusing kepala. Apakah dalam hal ini saya dapat mendapatkan pahala karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah ataupun tidak bisa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terima kasih Pak Sukri yang ada di Blitar atas pertanyaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan daging, tapi bukan berarti Rasulullah sering makan daging dah. Rasulullah itu jarang makan daging itu, ya. Rasulullah memang makan daging, tapi bukan berarti Rasulullah selalu makan daging. Bahkan diriwayatkan tadi, jarang sekali Rasulullah makan daging itu. Begitu loh ya. Jadi itu makanan. yang dimakan Rasulullah itu ya kadang kurma, kadang air, kadang gandum. Nah, sesekali kalau ada rezeki, ya ada daging. Jadi Rasulullah enggak terus-terusan. Gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau panjenengan, karena Rasulullah dulu juga makan daging, sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah, ingin niru Rasulullah, kemudian makan daging, tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan dokter, berdasarkan resep dari dokter, bahwa misalnya Anda dianjurkan untuk mengurangi, untuk konsumsi daging, karena akan berakibat ini, dan itu ilmiah, maka ya kita jangan sembarangan, kemudian kita gak peduli dengan kesehatan kita, ya jangan juga gitu ya. Jadi kalau memang itu benar-benar berakibat negatif, ya dan bisa membuat Anda tambah sakit dan seterusnya, ya jangan dimakan ya. Ya, atau mungkin karena polanya, sebenarnya daging, saya sering dengar, sebenarnya masalah itu bukan daging kambingnya, tapi proses pengolahannya. Kalau pengolahannya benar, insya Allah tidak menimbulkan efek negatif. Tapi itu bukan ilmu saya bukan dokter, saya bukan pakar kesehatan, saya nggak bisa ngomong. Tapi intinya saja bahwa jika benar-benar Anda kalau makan daging itu bisa berdampak negatif, ya jangan dimakan sementara waktu ini ya, untuk menjaga kesehatan Anda. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka, jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban disampaikan, dan semoga dapat difahami oleh Bapak Supri di Blitar. Dan saya akan membacakan lagi Ustaz pertanyaan yang telah masuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana jika makan daging ataupun ikan yang dipanggang ataupun masakan lain yang dipanggang Ustaz, apakah membatalkan wudu? Syukran atas jawabannya. Kemarin sudah kita bahas tentang makanan yang tersentuh api. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah mengatakan bahwa yang rajih akhir dari hidupnya Rasulullah, banyak hadis yang menunjukkan Rasulullah makan daging kambing yang tersentuh api tapi beliau enggak wudu. Naam, di awal-awal iya bahwa Rasulullah menganjurkan itu, tapi di akhir-akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, kemarin kan sudah kita jelaskan itu, Rasulullah makan daging kambing yang dipanggang tapi Rasulullah tanpa wudu. Sehingga di situ wallahu alam itu tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa itu tidak sampai membatalkan wudu. Itu tidak sampai apa? Membatalkan wudu. Kecuali daging unta, itu beda hukum lagi. Adapun kambing, apalagi ikan, maka ini tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi Rasulullah menghimbau untuk wudu apabila makan yang tersentuh api. Itu memang hadis benar, tapi di akhir petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melakukan bahwa beliau tidak berwudu lagi setelah makan sesuatu yang dipanggang tadi itu. Sehingga kesimpulannya itu enggak sampai membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk hamba Allah yang di Pamekasan. Dan kami kembali memberikan kesempatan bagi Anda ikhwatul liman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dapat menyambungkan kami di line interaktif kami di nomor 0313710210, ataupun dapat melayangkan pesan singkatnya di nomor 0873x04x846. Di sini ada pertanyaan lagi Ustaz dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, di luar tema, bolehkah saya mengucapkan atau mendoakan orang ketika hari ulang tahun teman ataupun pasangan dengan ucapan barakallahu fi umrikum Ustaz, dan upacara lain semacamnya? Terima kasih. Ulang tahun bukanlah ajaran Islam dan juga bukan tradisi orang Islam. Akan tapi ulang tahun adalah tradisi orang-orang Barat, orang-orang Eropa. itu bukan tradisi kita. Sehingga janganlah kita lata ikut-ikutan apa yang sudah menjadi tradisinya orang-orang Eropa. Ya, jadi sebelum dijajah Belanda dulu enggak ada orang itu memperingati hari kelahiran itu, enggak ada. Itu ajarannya Belanda yang ditinggal di Indonesia atau ajarannya orang barat. Maka wallahu a'lam bishawab, kita mendoakan barakallahu fi umrika itu setiap hari ketemu orang. Kalau kita ketemu orang barakallahu fi, semoga Allah memberkahimu. Enggak usah nunggu satu tahun ketika tahun ketika apa tadi? Ketika hari ulang tahun. Doa itu bagus, tapi ketika selalu dikhususkan ketika lahiran itu yang tidak ada dasarnya. Maka kita, alhamdulillah, di antara kebiasaan teman-teman yang sudah ngaji sunnah, mereka sangat mudah mendoakan barakallahu fiik, Allah yubarik fiik. Jadi tanpa harus nunggu itu adalah hari ulang tahun. Ya, saya itu kadang-kadang hari ulang tahun saya itu pas harinya itu malah nggak tahu kalau itu. Gak sampai kepikiran ternyata itu hari itu ulang tahun saya dan seterusnya. Karena memang Rasulullah gak pernah para sahabat apa ini. Ini bukan bid'ah karena ini bukan urusan agama, urusan tradisi. Bukan agama ya. Tetapi itu bukan tradisi kita gitu loh. Itu tradisi barat. Tasyabbuh bil kufar, kita gak usah niru-niru kayanya orang kafir ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang bertanya. Dan di sini ada pertanyaan lagi Ustaz dari SMS Center kami. Itu, assalamualaikum Ustaz, saya Jamaluddin dari Asahan, Sumatera Utara. Beliau bertanya, kenapa kita tidak boleh makan dan minum dari wadah emas ataupun perak Ustaz? Apa hikmah yang terkandung dalam hadis tersebut? Syukron. Apa hikmah dari pelarangan kita makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak? Dari saudara kami yang ada di ASEAN, Sumatera Utara. Wallahu a'lam bishawab, kita kaum muslimin dilarang makan dari bejana yang terbuat perak dan emas karena itu adalah kebiasaan orang-orang Romawi dan Persia. Ya, mereka itu sangat bergelimpangan dengan kemewahan dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau meniru gaya hidup mereka. Rasulullah mendidik umat ini untuk orientasinya adalah orientasi akhirat. Sehingga Rasulullah melarang itu. Ya, melarang itu nanti bagian kita di akhirat. Ya, itu bagian orang kafir di dunia. Ya, termasuk Rasulullah melarang kita memakai emas bagi laki-laki. Tidak boleh, laki-laki tidak boleh pakai sutra, laki-laki tidak boleh pakai emas. Adapun dari sisi kesehatan, apakah di sana itu ada hikmah, kenapa bejana terbuat dari besi dan terbuat dari perak, kok kita dilarang memakainya? Apakah di sana itu ada hikmah-hikmah sihiyah, hikmah dari sisi kesehatan? Mungkin saja ada, tapi saya tidak bisa jawab karena itu bukan bidang saya. Itu bidangnya adalah seorang dokter yang meneliti atau ilmuwan gitu kan ya. Kalau kita enggak ada alat ke sana untuk bisa menjawab itu ya. Tapi setahu saya wallahu a'lam karena itu adalah gaya hidupnya orang Romawi, Persia, orang-orang non-muslim ya, mereka orang yang sangat berkelimpangan dengan kemewahan dunia, maka Rasulullah mengingatkan kita untuk menyelisih mereka, kita menjadi umat yang tawadhu, umat yang orientasinya adalah akhirat. Setahu saya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dan di sini ada satu mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz. Akan saya bacakan. Assalamualaikum dari hamba Allah Ustaz. Apa benar ada di antara orang yang ada di antara manusia atau orang kita Ustaz yang bisa melihat jin atau syaitan? Yang jin itu suka memasuki ke tubuh ataupun jasad seseorang. Karena saya punya teman yang bisa melihat barang halus. Apa itu benar adanya? Syukur atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Ya. Kenyataannya memang ada. Ada orang selalu bisa melihat hal-hal yang aneh. Melihat makhluk-makhluk yang halus. Melihat di rumahnya ada barang aneh, ada hewan aneh di malam hari. Kenyataannya ada, ya, seperti itu. Tetapi itu bukan keistimewaan. Kalau orang bisa lihat kayak gitu, berarti dirinya itu sakit. Karena kalau normal, harusnya nggak bisa lihat. Tapi ini kok bisa lihat, berarti kita ini tidak normal kalau bisa lihat itu. Maka harus diruqyah. Kalau ada teman antum, teman anda bisa melihat pocong, lihat genderuwo, lihat orang yang dikerasuki, lihat setan di pojok rumah ini, lihat pocong di depan rumah ini. Nah, itu penyakit, bukan keistimewaan. Maka orang yang tertimpa musibah seperti itu harus memperbaiki diri, banyak-banyak zikir pagi dan petang, sering-sering membaca surat Al-Baqarah. Karena bisa jadi orang itu bisa melihat jin dan teman-temannya tadi itu, ya karena yang melihat itu ada jin di tubuhnya. Dia itu diganggu jin, makanya bisa lihat yang kayak gitu-gitu itu. Makanya dia harus banyak-banyak mendekat kepada Allah, banyak-banyak membaca surat Al-Baqarah, zikir pagi dan petang, minta pertolongan kepada Allah agar dihilangkan seperti itu. Itu kehidupan tidak normal. Karena kalau kehidupan normal, harusnya enggak lihat seperti itu. Begitu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Seperti yang sudah disampaikan Mas Andri tadi, itu adalah pertanyaan terakhir. Jadi kita cukupkan sampai sekian. Semoga tetap bisa istiqomah, jadi kita bisa selesaikan kitab Syama'ilun Nabi, supaya kita lebih dekat kepada Nabi, sangat tahu karakteristik Nabi, tahu seluk-beluk Nabi, sehingga melahirkan cinta kepada Nabi. Seterusnya kita bisa meneladani Nabi pada setiap gerak-geriknya. Dengan itu mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di surganya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.